بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه إلى يوم نلقاه، أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini, bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya betul-betul tidak membayangkan bahwa di pulau seperti ini, ya, di Pulau Bali, ada masjid sebesar ini dengan jamaah yang antusias seperti ini. Sudah dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari yang ketiga saya berada di Bali untuk pertama kalinya. Ya, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada Allah dan di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan sore hari yang baik dan berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama berbagi. Ya. Kita akan sama-sama mengkaji, menyegarkan ingatan kita tentang keberadaan kita di dunia ini. Kehidupan yang masing-masing di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari usianya 60 atau 70 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man yujawizu dhalik." Usia-usia umatku, kata beliau, yaitu berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi batasan itu. Maka sehebat apapun angan-angan seseorang di dunia ini, dia akan dihadapkan dengan tutup usianya. Itu pun tidak ada seseorang yang tahu kapan dirinya akan dijemput oleh ajal. Boleh jadi baru usia 30 tahun sudah dipanggil untuk kembali. Boleh jadi di usia 40, 45, 50, 55, belum sampai kepada usia 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjemput. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa, selalu satu sama lain saling mengingatkan akan predikat kita berada di dunia ini. Ada sebuah doa yang sering kali dibaca oleh umumnya kaum muslimin. Kalau di Jawa, doa ini sering disebut sebagai doa sapu jagat. Artinya segala bentuk kebaikan sudah disapu habis di dalam doa ini. Kira-kira doanya apa? Wa fil akhirati hasanah. Saya ini di Bali apa di Jawa ya? Bapak tahu doa sapu jagat, Pak? Masya Allah. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tatkala seorang mukmin dan mukminah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah doa ini yang dipanjatkan, ya Allah, anugerahkanlah bagi hamba di kehidupan dunia ini kebaikan, dan anugerahkan pula bagi hamba di kehidupan akhirat nanti kebaikan, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Maka seorang mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi coba kita periksa di sini. Minta kebaikan dunianya berapa kali? Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan lindungi kami dari azab api neraka. Berapa kali berarti minta kebaikan dunia? Berapa kali? Satu kali. Minta kebaikan akhiratnya? Satu kali. Minta dilindungi dari api neraka. Neraka itu adanya di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Berarti minta dunia berapa kali? Minta akhiratnya? Sebagian orang berharap, Ustadz, saya pengen di dunianya itu pokoknya baik, enak, semua yang saya inginkan saya bisa dapat. Masya Allah, jazakumullah khair. Ingin bersenang-senang di dunia, tapi juga ingin bersenang-senang di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Di awal ayat itu menarik perhatian kita tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada rongga tubuh seorang manusia ada dua jantung. Jantungnya hanya satu. Ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidaklah seorang manusia itu dalam satu rongga tubuhnya dia memiliki dua jantung. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, maksud dari ayat ini adalah bahwa sehebat apapun manusia, dia hanya bisa berkonsentrasi untuk satu hal. Prioritas konsentrasinya itu untuk satu. Kalau dia ingin berkonsentrasi lebih dari satu, maka tidak mungkin sama rata. Ini 50%, ini 50%, gak bisa. Pasti ada yang lebih dominan. Pasti ada yang lebih besar perhatiannya. Nah, sekarang coba. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tadi kita sudah jawab bersama-sama, meminta kepentingan dan kebaikan dunia berapa kali? Satu kali. Meminta kepentingan dan kebaikan akhirat berapa kali? Dua kali. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Berarti jawabannya tidak perlu keluar dari lisan, jawab saja di dalam hati masing-masing. Sudahkah akhirat kita mendapatkan perhatian lebih besar daripada dunia kita? Sudahkah akhirat kita mendapatkan perhatian lebih dominan, lebih besar daripada perhatian kita terhadap dunia kita, akhirat kita? Akhirat lebih dominan daripada dunia. Ustaz, saya pengen balance, seimbang. Ini 50%, ini 50%. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Pilih salah satu. Dominankan salah satu antara dunia dan akhirat. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Islam mengajarkan kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali lengkap ada panduan zikir dan doa? Coba diingat-ingat, bangun tidur ada doanya. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillah. Kemudian kita mendengar azan subuh. Mendengar azan, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir. Terus kita ikuti azan. Selesai azan, kita bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian minta doa, berdoa kepada Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi. Dengan demikian ia mendapatkan janji syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Sudah, kemudian kita ngulet. Tahu ngulet enggak? Di Bali tahu ngulet ya. Wah. Kemudian dia turun dari kasurnya, dari ranjang. Dia menuju kamar mandi. Didahulukanlah kaki kiri untuk masuk kamar mandi. Doa apa tidak? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jujur. Tapi enggak usah bunyi ya, dalam hati masing-masing. Jujur dibaca atau tidak? Doa lagi. Selesai dari kamar mandi, keluar kamar mandi, baca doanya apa? Ada doa yang sangat pendek, satu kata saja. Keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan, ghufranak, ghufranak. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Dalam bahasa Arab cuma satu kata Pak, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan panjang. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Ghufranak. Jujur pada hati masing-masing, dibaca atau tidak? Sudah. Ini baru beberapa menit Pak. Zikir, doa, zikir, doa. Kemudian kita siap-siap mau sholat. Pakai pakaian yang baik. Dipilihlah pakaian yang terbaik. Mulai bersisir. Nyisir. Kalau mau sholat nyisir dulu gak Pak? Enggak ya? Ibu-ibu kalau mau sholat nyisir gak Bu? Nyisir? Oh ada yang nyisir ada yang enggak. Silang pendapat. Bercermin. Allahumma kama hassan takhalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan penciptaanku ini indah, maka perindahlah pula akhlakku. Sudah beres, ganteng cantik masjid, buka pintu rumah keluar ke masjid, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Jujur dibaca apa tidak? Karena kita berjalannya dari rumah menuju masjid, ada doanya, doa perjalanan menuju ke masjid. Agak panjang. Allahumma inni as'aluka fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, dan seterusnya. Baca atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini, Pak? Dibaca. Sampai di masjid, Pak. Sandal kita lepas. Sandal yang mana dulu yang kita lepas? Sebelah kiri. Baru selanjutnya yang kanan. Masuk ke masjid kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Gimana itu? Seorang muslim sampai berpikir teknis. Karena dia mencopot yang kiri dulu, tapi akan masuk ke masjid kaki kanan dulu. Dipikir gak teknisnya? Alas, pokoknya masuk. Baca doa atau tidak masuk masjid? Jujur dibaca atau tidak? Subhanallah. Belum sampai setengah jam hidup seorang muslim, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Kenapa? Agar ia teringat kepada Allah, agar ia terikat hati kepada Allah. Karena dia tahu bahwa hidupnya di dunia sementara, dan dia kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dunianya satu, minta akhiratnya dua. Sehingga tidaklah berlebihan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Berharaplah engkau dari anugerah yang telah Allah limpahkan kepadamu. Dikasih sehat, dikasih normal, dikasih waktu, dikasih kekuatan, dikasih harta, dikasih semuanya. Berharaplah dengan semua yang Allah kasih untukmu ad-daral akhirah, kehidupan akhirat. Allah dahulukan di sini kehidupan akhirat. Maka saya sehat supaya saya bahagia di akhirat. Saya kuat tenaga supaya saya bahagia di akhirat. Saya panjang usia supaya bahagia di akhirat. Saya berlimpah harta supaya saya bahagia di akhirat. Ini pesan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, dan berharaplah engkau pada semua yang telah Allah anugerahkan untukmu di kehidupan dunia ini. Berharap apa? Berharap kebahagiaan hidup di akhirat. Loh Ustaz, terus dunianya bagaimana Ustaz? Ah, diingatkan selanjutnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan, jangan engkau lupa jatah bagianmu di dunia. Secukupnya. Maka sebuah pertanyaan yang sangat menukik pada diri masing-masing di antara kita tanpa terkecuali. Siapapun dari kita yang ada di majelis ini sekarang. Apakah semangat, konsentrasi, motivasi untuk akhiratnya sudah lebih besar daripada semangat dan konsentrasi dan motivasi dunianya, ataukah belum? Masih sebagian ada yang berkata, Ustaz, tapi gak apa-apa kan kita berharap kita itu kaya harta, punya pekerjaan yang mapan. Boleh. Bahkan Allah menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan engkau jangan lupa jatah nasibmu di dunia. Islam tidak pernah melarang seorang muslim dan muslimah kaya raya. Tidak pernah melarang. Bahkan hanya ada dua kedengkian yang halal. Ini pun kalau tepat diartikan dengki. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ghibtah. Dengki tapi boleh, halal. Hanya ada dua. Sisanya semua bentuk kedengkian itu haram. Hanya ada dua kedengkian yang boleh kita lakukan. Iri kepada seseorang yang diberikan limpahan harta oleh Allah, namun ia habiskan di jalan Allah, maka saya iri ingin bisa menjadi seperti dia. Kalau saya kaya raya seperti dia, saya pun akan habiskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iri yang boleh pertama. Yang kedua adalah iri terhadap seseorang yang berilmu dan dia beramal serta mengajarkannya. Boleh kita iri terhadap seseorang yang masya Allah berilmu agama, dia amalkan ilmunya, dia dakwahkan orang lain untuk ilmu tersebut. Adapun kedengkian yang lain, iri yang lain, itu tidak boleh. Maka berharap untuk menjadi kaya raya itu boleh, selama keinginan kaya raya itu bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang di kehidupan dunia, tetapi di dalam rangka untuk menghabiskan kekayaan tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, boleh gak kalau di dalam hati kita itu, di dalam jantung hati kita, bayangkanlah bahwa jantung hati kita misalnya segini pak ya, segini misalnya, ini contohnya, separuhnya untuk dunia, separuhnya untuk akhirat, separuhnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, separuhnya lagi cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada dan seterusnya. Ayat 24 dalam surat At-Taubah menjawab pertanyaan tersebut. Bolehkah seorang hamba menjadikan sama kadar cintanya kepada Allah, kadar cintanya kepada Rasulullah, kadar cintanya kepada Islam, sama, seimbang? Atau bahkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah kurang daripada kadar cintanya kepada yang lain? Ayat 24 surat At-Taubah menjawab pertanyaan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat, seandainya orang tua dan kakek moyang kalian ke atas, wa abna'akum atau anak keturunan kalian ke bawah, wa ikhwanakum atau saudara-saudara kalian samping kanan samping kiri, wa azwajukum pasangan hidup kalian, istri atau suami kalian, sudah empat, wa ashiratukum famili dan keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha atau harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha atau perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha atau tempat-tempat tinggal yang kalian sudah merasa nyaman di dalamnya. Berarti disebutkan berapa pak? 8. Yang 5 ini makhluk hidup, sisanya 3. Dalam ayat 24 surat At-Taubah ini, Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jikalau yang ke-8 hal ini, 8 unsur komponen ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabili, lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada Allah, daripada cinta kalian kepada Rasulullah, daripada cinta kalian kepada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah menetapkan keputusannya, Allah yang akan menurunkan azabnya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang fasik. Jadi boleh kita cinta terhadap orang tua, anak, saudara, saudari, istri, suami, keluarga, handai taulah, harta benda, perniagaan, usaha bisnis kita, boleh. Boleh Ustaz saya berbisnis? Boleh. Cinta bisnis saya? Boleh. Saya cinta tempat tinggal saya? Boleh. Tapi tidak boleh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata itu tetap saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan ya Ustaz? Fatarabbasu, tunggu saja. Tunggu saja. Apa yang ditunggu? Hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan ketetapannya. Allah akan murka. Allah tidak suka. Dan ini seakan-akan merupakan ujian bagi masing-masing di antara kita. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda. Kita diuji oleh Allah. Siapa orang yang tidak senang hidup di dunia ini dalam kondisi berkecukupan? Pengen apa-apa gampang. Pengen apa-apa mudah. Kenapa? Duitnya tidak habis-habis. Seperti tisu kalau diambil, seret, muncul lagi, seret, muncul lagi, seret, muncul lagi. Duitnya kayak tisu. Siapa yang tidak suka kondisi itu? Pak, kalau saya tawarkan Bapak, seandainya saya punya hadiah berupa uang 100 miliar. 100 miliar itu nolnya berapa, Pak? Berapa pun nolnya 100 miliar itu? Berapa, Pak? 11. Berapa, Bu? 17. Wah, Masya Allah. Seandainya saya bawa koper isinya dolar semua, ratusan dolar, kalau di total rupiahnya 100 miliar diberikan sebagai hadiah buat ibu, mau? Mau? Mau? Mau tapi gini, mau. Bener-bener hadiah buat ibu 100 miliar, mau? Bener, Bu. Kalau saya mau, Bu. Saya mau. Seandainya seseorang sekarang punya harta 100 miliar, sesungguhnya itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan melihat apa yang ada di dalam jantung hatinya. Akankah dia berubah arah? Apakah cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih besar daripada cintanya kepada 100 miliar ini? ujian. Dan manusia itu dibuat terpukau apabila ia melihat dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah menyatakan zuyyina lin-nas hubbus syahawat, telah dibuat indah menghiasi manusia kecintaannya terhadap syahwat. Dia bernafsu dengan syahwatnya. Minan nisa, terhadap para wanita. Laki-laki itu makanya normal kalau bersyahwat kepada perempuan atau wanita. Yang gak normal itu kalau laki-laki bersyahwat kepada laki-laki atau perempuan bersyahwat kepada perempuan. Seperti yang berkembang di luar sana jauh, bukan di Bali insyaallah. LGBT itu apa? LGBT kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu orang-orang tidak normal itu. Laki-laki itu pada umumnya, manusia pada umumnya dijadikan hiasan baginya itu adalah bersyahwat kepada wanita. Walbanin, dia juga senang terhadap anak-anak. Walqanatiril muqatarah, dia juga senang kalau memiliki harta yang berlimpah ruah, emasnya bertumpuk. Minadz dzahabi wal fiddah, emasnya peraknya bertumpuk. Siapa yang enggak mau? Bahkan orang itu bangun pagi, siang, sore, malam berjibaku dengan segenap aktivitas dunia untuk mendapatkan fulus. Ma fi fulus manfus. Ah? Kata orang ma fi fulus manfus. Allah Subhanahu wa taala tidak lupakan itu. Allah tahu kondisi kita manusia, Allah tahu. Allah tahu bahwa kita sebagai manusia itu tercipta suka terhadap istri, suka terhadap anak, suka terhadap tumpukan harta emas dan perak. Wal khailil musawwama, Allah juga tahu kalau kita itu suka terhadap kuda-kuda yang kuda pacuan, kuda yang bagus. Itu di zaman belum ada kendaraan. Kalau sekarang Allah tahu kita itu suka terhadap kendaraan-kendaraan yang enak. Pak, kalau Bapak dikasih pilihan hadiah, ini lagi-lagi hadiah, judulnya bagi-bagi hadiah. Dikasih dua pilihan hadiah, boleh pilih salah satunya. Mobil tahun 85 sama mobil tahun 2016. Pilih yang mana, Pak? Jujur pilih yang mana? Bu yang dikasih pilihan, Bapak, Bu. Kok Ibu yang jawab 2016 katanya? Kata kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita itu suka terhadap kendaraan-kendaraan yang bagus. Wal an'am, Allah juga tahu bahwa kita itu suka harta berupa ternak. Dia beternak unta, dia beternak sapi, dia beternak kambing, dia beternak ayam, dia beternak burung. Allah tahu bahwa kita itu suka beternak. Di sini ada yang beternak. Wal an'am wal harf, dan Allah juga tahu kalau kita itu suka bercocok tanam, punya ladang, punya hutan, punya kafling tanah. Allah tahu. Kemudian Allah menyatakan masih di ayat ini, ayat 14 surat Ali Imran, Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Artinya, kalau kita disuruh milih, milih semua perhiasan dunia yang bersifat sesaat atau pilih akhirat yang kekal abadi, pilih mana, Pak? Ibu pilih mana, Bu? Jadi kalau hati kita ingin beraktivitas, tadi kita bayangkan bahwa jantung kita itu sebesar ini, kemudian kita bisa belah dua, kita bilang saya mau separohnya dunia, saya mau separohnya akhirat. Sudah tepat atau belum begitu? Sudah tepat belum pembagiannya seperti itu? Kalau seandainya kecintaan kita kepada 8 komponen hidup kita tadi lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah, daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada cinta kita kepada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu. Allah tidak akan luput dari apapun. Ustaz, saya jadi lemes dong ini. Gak usah lemes, biasa saja. Jadi saya boleh gak, Ustaz, bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dunia? Harus. Tapi ada sebuah masalah yang tempatnya hanya di hati. Dan masing-masing dari kita sajalah yang tahu. Jadi saya boleh nih, Ustaz, berbisnis? Boleh. Bisnis besar-besaran? Boleh. Saya boleh bangun rumah saya menjadi 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat? Boleh. Loh, kenapa bikin 4 tingkat? Istri saya 4, Ustaz. Boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah tatkala kita sudah cenderung hati lebih cinta kepada komponen kehidupan dunia ini daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La yu'minu 'abdun." Tidak beriman seorang hamba, "hatta akuna ahabba ilaih." Sehingga aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba sehingga aku dapat menjadi lebih dicintai olehnya. Min ahlihi, daripada seluruh anggota keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Sehingga seakan-akan ini merupakan syarat. Syarat iman kepada Allah adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada seluruh anggota keluarga kita, daripada seluruh harta kita, daripada seluruh manusia. Aduh, Ustaz, saya siap atau tidak ya, Ustaz? Persiapkan diri. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah pasar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, masuk pasar beliau. Diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pasar. Was-sahabatu kanafatahu, dan para sahabat itu berada di samping kanan dan kiri beliau, mendampingi beliau. Bisa dibayangkan ya, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pasar di kota Madinah dan para sahabatnya ada di samping kanan dan di samping kiri beliau. Sudah terbayangkan? Kemudian tiba-tiba beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang telinganya rusak, busuk atau putus dan sudah menjadi bangkai alias mati. Beliau melewati bangkai kambing tersebut. Sudah bangkai plus telinganya itu busuk. Asak, busuk dan putus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil daun telinga bangkai kambing ini dan berkata, beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli dengan harga 1 dirham? Artinya murah banget. 1 ekor kambing 1 dirham. Anggaplah 1 dirham itu 50 ribu. Siapa yang mau beli kambing ini seharga 1 dirham? Kemudian spontan para sahabat menjawab, berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan membeli bangkai kambing ini dengan harga berapapun. Gak akan kami beli. Kemudian Nabi menawarkan lagi, kalau begitu siapa yang ingin dikasih hadiah bangkai kambing yang telinganya busuk ini? Kata para sahabatnya, Rasul, kami disuruh bayar murah tidak mau, kami dihadiahkan juga enggak mau. Kenapa? Karena kambing ini sudah bangkai. Kalau hidup saja kami enggak akan beli. Kalau kambing ini hidup, kami tidak akan beli. Kenapa? Telinganya putus, busuk. Maka kami tidak akan membeli. Ternyata pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah pembelajaran. Kata beliau, "Lad dunya ahwanu 'indallahi min hadza lakum." Sesungguhnya dunia ini, dunia ini di sisi Allah lebih terhina daripada bangkai kambing ini di hadapan kalian sekarang. Kalian dikasih aja gak mau. Karena sudah bangkai, rusak pula. Kalian gak mau, kenapa? Ini gak bernilai, ini terhina. Saya dikasih gak mau. Kata Nabi SAW, lad dunya, dunia ini di sisi Allah jauh lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang sudah rusak telinganya di hadapan kalian. Kalian menganggap kambing ini tidak bernilai sama sekali. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menilai dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau kita diminta untuk memilih, pilihlah sesuatu yang pasti abadi dan menjanjikan kebahagiaan. Meskipun bukan berarti pilihan kedua kita abaikan sama sekali. Saya pilih akhirat. Meskipun saya tidak lupa untuk menafkahi istri, menafkahi anak, mencari kesenangan dunia sekedar sesuai kebutuhan secukupnya. Boleh gak Ustaz saya bercita-cita punya baju koko yang bagus? Boleh. Saya bercita-cita punya kendaraan yang bagus? Boleh. Saya bercita-cita punya sebuah perusahaan, punya sebuah pabrik yang mencukupkan nafkah bagi keluarga saya? Boleh. Tapi semakin banyak dunia itu di hadapan kita, semakin berat ujiannya. Semakin banyak dunia kita miliki, semakin besar ujiannya. Dan demi Allah, demi Allah, tidak ada satu manusia pun yang tercipta dalam kondisi cepat puas. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap anak cucu Adam bila ia memiliki dua lembah berisi tumpukan harta, lembah anggaplah luasnya 1 hektar, anggaplah luasnya itu 1 hektar lembah, ada 2 dan 2-duanya lembah itu berisi tumpukan harta benda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam berharap dia punya lembah yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam berharap dia punya lembah yang bertumpuk harta benda ketiga. Kalau dia punya 3, dia akan berharap yang keempat. Kalau dia punya 4, dia berharap punya yang kelima. Wala yamla'u jawfahu illa turab. Tidak ada yang bisa menyumbat lubangnya kecuali tanah. Artinya mati. Selama belum mati, anak cucu Adam itu punya bawaan tidak cepat puas. Ibu-ibu kalau dikasih perhiasan 100 gram oleh suami, senang gak bu? Cukup? Cukup gak bu? Kurang. Masya Allah. Ya, dikasih 100 gram lagi jadi 200. Cukup? Cukup gak bu? Cukup benar? Hah? Ini benar, suaminya punya uang. Dibelikan ibu 200 gram emas, emas murni 24 karat. Sudah cukup? Tiba-tiba suaminya nikah lagi. Ibu-ibu cuma kasih syarat pak, gak jadi mau 200 gram. Mendingan saya gak dikasih tapi tidak dimadu. Saya gak dikasih gak apa-apa, yang penting tidak dimadu. Tenang aja bu, saya tidak memprovokasi bapak-bapak untuk berpoligami. Kalau seseorang memiliki tumpukan harta, dia tetap tidak ada kata sudah cukup cukup. Kalaulah dia berkata cukup hari ini, duitnya terpakai, sebulan cari lagi, berharap penuh. Biaya hidupnya terus terpenuhi, tapi tumpukannya juga tetap penuh utuh. Itulah harapan anak cucu Adam, dan ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan para sahabatnya di sebuah pasar di hadapan bangkai seekor kambing yang rusak telinganya, dan ternyata ada sebuah pembelajaran luar biasa. Nabi bersabda, sungguh dunia ini lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai seekor kambing yang rusak telinganya ini di hadapan kalian. Terus kita mau berharap apa lagi? Kemudian kalian ingin berharap apa lagi? Kita ingin berharap apa lagi? Kalaulah cinta itu harus memilih, kalau cinta itu harus memilih, pilih dunia atau pilih akhirat? Masih ada saja yang berpikir, Ustaz, saya pilih dunia akhirat. Boleh. Baik, mana yang lebih dominan? Mana yang seharusnya lebih besar? Cinta kita kepada dunia atau cinta kita kepada akhirat? Cintalah kepada akhirat. Cintalah kepada surga Allah. Cintalah kepada Allah. Dan berharaplah bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Allah ridha kepada kita. Berharaplah agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memperlihatkan wajahnya yang mulia. Nanti kenikmatan terbesar, kenikmatan teragung para penghuni surga adalah melihat wajah Allah yang mulia. Allah punya wajah, Ustaz? Punya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak seperti wajah makhluknya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para penghuni surga, apakah kalian mau aku tambahkan kenikmatan? Para penduduk surga akan berkata, ya Allah, akan ada nikmat apa lagi? Kami sudah diselamatkan dari neraka, kami sudah dimasukkan ke dalam surga, semuanya kenikmatan. Apakah masih ada kenikmatan yang akan engkau berikan untuk kami? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap tabir wajahnya, dan saat itulah seluruh penghuni surga akan merasakan nikmat yang paling agung di dalam surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan itu, Ustaz? Kedepankan akhirat. Hari ini hari Jumat, biasanya imam membaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat apa, Pak? Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Di antara urutan atau rangkaian surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Justru kalian itu lebih mendahulukan dunia, justru kalian itu lebih mendominasikan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khair, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Maka kalau kita ini harus memilih, pilihlah akhirat. Karena kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah permainan. La'ib. Innamal hayatud dunya la'ib. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah mainan. Walahum, sesuatu yang sia-sia. Wazinatun, bersifat perhiasan saja sementara. Watafakhurum bainakum, sekedar untuk berbangga-bangga. Nih, saya punya baju baru. Nih, saya punya tas baru. Nih, saya punya mukena baru. Nih, saya punya mobil baru. Nih, saya punya rumah baru. Nih. Watakathurum bainakum. Watafakhurum bainakum. Watakathuru fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu adalah tempatnya orang saling berbangga akan banyaknya harta dan bergengsinya anak keturunan. Tuh anak saya jenderal. Tuh anak saya menteri. Tuh anak saya pilot. Tuh anak saya, tuh anak saya. Allah subhanahu wa ta'ala telah lengkap menggambarkan kehidupan dunia ini bagi manusia. Sekedar untuk membangga-banggakan, sekedar untuk saling membanyak-banyakkan harta dan anak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takathur, Al-Hakumut. Apa artinya Al-Hakumut Takathur, Bapak dan Ibu? Al-Hakum akan membuat kalian sia-sia. At-takatsur, sikap selalu mengumpulkan untuk banyak-banyakan. Mohon maaf, apalagi ibu-ibu, silau kalau lihat temannya itu pakai kerudung baru. Silau kalau temannya itu pakai baju baru. Silau kalau temannya itu pakai tas baru. Silau kalau temannya itu pakai perhiasan baru. Di antara pertanyaannya adalah, berapa harganya? Nanti anterin saya ya, saya mau beli. Nggak mau kalah. Bener nggak bu? Ibu-ibu ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Bener nggak bu? Oh benar, alhamdulillah jawabannya benar. Tidak bisa diam tatkala temannya itu punya perabot baru. Perabot yang dimilikinya masih baik, tidak ada masalah. Ya memang kadang-kadang lah lampunya berkedip-kedip, tapi masih bisa dipakai. Sambil nyetrika yang lampunya sudah berkedip-kedip itu, Pak, kapan dibelikan setrika baru, Pak? Terus, inilah tabiat manusia. Maka seorang mukmin dan mukminah mawas diri, tahu bagaimana memanage. Ini saya punya cukup, nanti kalau sudah rusak, memang sudah usianya harus ganti, ganti tidak masalah. Ini sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Bukan kemudian kita ingin menumpuk, menumpuk, menumpuk. Ibu-ibu, baju 20 sudah cukup, Bu? Belum. Punya 20 baju kurang. Ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang cukup. Tapi ibu-ibu baru punya satu tas dengan satu warna, yaitu hitam. Bajunya udah 20. Baru punya tas satu warna hitam. Sekarang datang pengajian, temannya bawa tas warna coklat. Kok bagus tasnya? Nanti pulang tanya ke suaminya, Pak, ada duit lebih gak, Pak? Subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dan ada satu hadis lagi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ka'ab ibnu Iyad rahimahullah radhiyallahu anhu. Ka'ab ibnu Iyad radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnatan." Sesungguhnya setiap umat manusia diuji oleh Allah dengan sebuah fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian fitnah bagi umatku adalah fulus. Setiap umat manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk fitnah. Khusus umat Nabi Muhammad dan beliau sendiri yang menyatakannya, wa fitnatu ummati, dan fitnah ujian bagi umatku adalah harta. Sekali lagi, maka semestinya kita bisa mawas diri. Terlebih kalau kita mengingat bahwa zaman ini lebih buruk dari zaman yang telah berlalu, Pak. Dan zaman yang akan datang lebih buruk daripada zaman ini. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidaklah kepada kalian datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman itu. Tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman itu. Dan ini akan terus terjadi sampai kalian semua berjumpa dengan Allah hari kiamat tiba. Itu artinya zaman kita sekarang, yang kita jalani sekarang ini, Pak, lebih baik atau lebih buruk daripada zaman kita muda dulu? Dan zaman nanti anak-anak kita seusia kita, lebih baik atau lebih buruk dari zaman sekarang? Kemudian akan kita bekali apa mereka? Kita akan bekali mereka dengan kesenangan harta dunia? Kita akan bekali mereka dengan, ayo nak, sekolah yang rajin nak, setinggi mungkin nak, agar titelmu S1, S2, S3, S00. Supaya semakin kamu itu bertitel, semakin kamu itu mudah untuk menjabat sebuah jabatan yang tinggi. Status sosialmu akan tinggi. Kamu akan punya harta yang banyak. Kamu tidak susah untuk mau apa-apa. Ketika kamu ingin sesuatu, ditinggal kamu beli karena kamu punya segalanya. Apakah itu yang akan kita tanamkan kepada anak cucu kita? Ataukah kita akan berwasiat kepada mereka sejak sekarang, nah, carilah cinta Allah, berharaplah masuk surga Allah. Dan itu bisa kita mulai dari sekarang. Ketika anaknya makan atau minum pakai tangan kiri, Bu. Misalnya, ketika anaknya makan atau minum pakai tangan kiri, diingatkan oleh orang tuanya, nak, makan dan minumnya pakai tangan kanan. Kalau dengan tangan kanan, Allah sayang sama kamu, nak. Nanti kamu dikasih surga. Motivasi akhir. Kita bisa tanamkan dari sesuatu yang sederhana. seorang anak sedang makan permen, kemudian permennya jatuh, tersandung dia, permennya jatuh. Dia pun menangis, "Mama, kenapa jatuh? Permennya kotor." "Ya sudah, beli lagi." Padahal sesederhana itu, bangunkan anak kita. "Kenapa nak, jatuh?" "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha." Kalau kamu mau lagi, boleh, beli lagi. Beli laginya itu disampaikan setelah si anak diikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terikat dirinya dengan Allah, agar terikat dirinya dengan akhirat. Kita bisa memulai dengan sesuatu yang mudah. Tiba-tiba perut si anak sakit, aduh sakit perut, kembung ini itu, pusing, capek. Ambil tangannya, "Ayah nak, baca sama-sama sama ayah. Mana bagian yang sakit?" "Di sini ayah." "Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin." Diajarkan meruqyah dirinya sendiri. Diikat dengan Allah. Akhirat yang menjadi motivasinya. Akhirat yang menjadi obsesi dirinya. Berkendaraan dengan anak. Naik motor. Anak ditaruh di depan atau di belakang. Bukan hanya segera sejak awal, "Ayo nak, baca doa nak." "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Masyaallah, alhamdulillah ya Allah, masih kasih kita kendaraan. Nikmatna. Bersyukur kepada Allah. Terus ikatkan mereka dengan Allah, ikat mereka dengan akhirat, ikat mereka dengan kehidupan yang kekal abadi. Karena mungkin kita juga tidak akan meninggalkan banyak harta. Meninggalkan banyak harta untuk anak-anak kita juga belum ada yang bisa menjamin bahwa itu pasti terbaik. Tapi kalau kita titipkan Allah, kita titipkan agama Allah, kita titipkan motivasi akhirat, maka ketika kita wasiatkan atau kita wariskan untuk anak kita harta yang banyak, insya Allah harta itu akan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah menanamkan kepada mereka kecintaan terhadap hidup akhirat. Zaman sekarang lebih buruk dari zaman yang lalu. Zaman yang akan datang, zaman anak-anak kita terus akan tumbuh dan berkembang, lebih buruk dari zaman sekarang. Maka kita harus selalu mengingatkan mereka, mengingat mereka dengan pentingnya memperhatikan kebaikan hidup di akhirat. Apalagi kalau seandainya virus yang namanya al-wahn telah hinggap pada diri seorang hamba. Ada sebuah virus yang sangat berbahaya, bahkan mematikan. Namanya virus al-wahn. Dalam bahasa Arab ditulis alif lam waw ha nun al-wahnu. Apa itu Ustaz? Virus yang memiliki dua ekor, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan enggan untuk mati, enggak mau. Maunya hidup terus, maunya enak-enakan terus. Kecintaannya kepada dunia ini sangat melekat, bahkan mengalahkan segala sesuatu. Ini adalah virus yang namanya al-wahn. Dan kalau sudah wahn yang Allah timpakan pada diri seorang hamba, maka wahan ini akan tertular kepada yang lain. Masyarakat Islam sudah mengalami wabah al-wahan. Apa yang terjadi? Akan dicabutlah rasa takut dari musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin. Sekarang silahkan cermati negeri yang kita cintai, negeri Indonesia ini, bumi pertiwi. Salah satu, kalau bukan satu-satunya negara dengan jumlah di atas 200 jiwa, namun mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kalau bukan satu-satunya, maka satu di antara dua, yang satunya lagi adalah Kazakhstan. Allahu a'lam. Apakah kita kaum muslimin Indonesia adalah kaum muslimin yang berani berhadapan dengan musuh orang-orang kafir? Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat mulia Thauban radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, yushiku, sudah nyaris dekat, antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sudah nyaris dekat musuh-musuh kalian itu menerkam kalian seperti orang-orang yang lapar menyerbu satu nampan makanan. Satu tempayan makanan berisi makanan penuh. Kemudian ada beberapa orang yang sedang dalam kondisi lapar. Dipersilahkan untuk makan. Apa yang akan terjadi? Berebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushik, nyaris. Ini beliau sabdakan lebih dari 14 abad yang silam. Tapi beliau sudah menyatakan nyaris kalian itu diserbu oleh musuh-musuh kalian seperti diserbunya makanan oleh orang-orang yang lapar. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat itu, saat terjadi, jumlah kaum musliminnya sedikit, maka mereka diserbu oleh musuh-musuh mereka? Nabi menjawab, tidak. Justru kalian saat itu banyak. Jumlah kalian banyak. Tapi banyaknya jumlah kalian seperti halnya sampah yang dibawa oleh banjir bah. Banjir bah kalau besar, dia akan membawa sampah. Tapi pertanyaannya, sampahnya bermanfaat atau tidak? Bernilai atau tidak? Dia banyak, tapi tidak bernilai. Akan kita buang, akan kita campakkan, karena tidak bernilai. Itulah yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umatnya. Sebagai motivasi agar kita mawas diri. Kalian saat itu berjumlah banyak, tapi kalian itu meskipun banyak, nothing. Tidak bermanfaat. Tidak bernilai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Saat itu, saat jumlah kalian banyak tapi kalian tidak bernilai, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Mereka jadi tidak takut kepada kalian. Kemudian, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan melemparkan mewabahkan virus yang bernama Wuhan pada diri-diri kalian. Ada sahabat yang bertanya lagi, apa itu Wuhan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta, cenderung hati kepada dunia, dan tidak suka kematian, enggan untuk mati. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dan menjaga kita semua dalam jalur istiqamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang melangkah di atas langkah jalan yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam hati kita masing-masing kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada dunia, kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta kita kepada dunia. Sabar, hidup ini tidak lama. Hidup kita hanya sebentar. Belum tentu kita panjang usia sampai 60. Belum tentu kita panjang usia sampai 70. Kalaulah kita lebih dari 70, maka itu bersifat jarang. Karena kata Nabi, wa qalilum man yujawizu dzalik. Sedikit sekali yang melebihi usia 70 tahun. Maka persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Apalagi kita berada di zaman seperti sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, badiru bil a'mali fitanan kaqit'il lailil mudhlim yuslihu ar-rajulu mu'minan wa yunsi kafiran wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang kepada kalian masa di mana fitnah itu datang bertubi-tubi. Petaka dosa itu datang bertubi-tubi. Seperti potongan-potongan malam semakin gelap gulita. Apa yang terjadi? Seseorang di pagi hari masih mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari masih mukmin, di keesokan pagi sudah berubah menjadi kafir. Why? Kenapa? Yadhi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Maka persiapkan diri kita, persiapkan diri kita. Dosa kita banyak, istighfar kita belum tentu diterima, taubat kita masih jarang kita lakukan. Maka bersegeralah, berbekal dirilah, tingkatkanlah, perbanyaklah semua bentuk kebaikan yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan kiranya bermanfaat, utamanya bagi diri saya pribadi, bagi keluarga dan orang-orang yang saya cintai, dan bagi para hadirin sekalian berikut orang-orang yang hadirin cintai di antara keluarga dan ahli tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ubun-ubun kita, membimbing kita melangkah di atas jalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan, Pak. Mohon panitia ada yang membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah. Masya Allah. Muhammad Saifullah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak. Jadi Ustaz sudah memberikan keterangan kepada warga muslim kepada hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi Allah. Amin. Allahumma amin. Di awal tausiah Ustaz tadi, iya, Ustaz menyampaikan bahwasanya di dalam diri kita itu tidak mungkin ada dua hal yang berbeda. Artinya di sini Allah membutuhkan loyalitas tunggal kita. Artinya kalau ada ketauhidan, insya Allah kesyirikan akan muncul. Akan tetapi kalau ada kebid'ahan, insya Allah sunnah akan muncul. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau keadaan umat kita yang seperti ini, kira-kira apa penyebab kita? Apakah kemusyrikan, kebinahan, atau lain sebagainya yang telah baik menghindari umat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau cukup jelas karena terdengar insyaallah oleh semua. Sebab terjadinya penyimpangan tauhid atau yang disebut dengan syirik, penyimpangan di dalam menjalankan agama tidak sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebab semua itu terjadi banyak, penyebabnya banyak. Tetapi dari sekian banyak penyebab itu, ada penyebab-penyebab yang pokok. Yang pertama adalah al-jahlu, kedangkalan ilmu, keterbatasan ilmu. Kalau kita itu tahu ini baik, ini buruk, maka kita akan melakukan dan mengambil yang baik, kita akan menjauh dan menghindarkan yang buruk. Tapi tatkala kita tidak tahu bahwa ini adalah buruk, maka kita tidak menghindar darinya. Tatkala seseorang itu terjatuh dalam sebuah kesyirikan atau sebuah ritual yang dinilai ibadah padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dilakukan? Karena boleh jadi dia tidak tahu. Dia belum tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu tidak boleh dilakukan. Dia tidak tahu. Maka ini adalah muara penyebab kenapa kesyirikan tersebut atau penyimpangan ibadah tadi terjadi. Ini yang pertama. Muara penyebab yang kedua, sebab pokok yang kedua, kenapa terjadi dan tersebar luasnya kesyirikan, penyimpangan ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-hawa, hawa nafsu, gengsi. Seseorang sudah tahu bahwa ini buruk, dia tahu bahwa ini tidak benar, dia tahu bahwa ini tidak boleh, dia tahu bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Hawa nafsu lebih menguasai dirinya. Dan salah satu penyebab hawa nafsu itu terjadi adalah gengsi. Dan ini pernah terjadi langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada diri pamannya Abu Talib. Masih ingat Pak kisahnya Abu Talib saat didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kasur kematiannya? Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi, duhai pamanku, qul la ilaha illallah, ikrarkanlah la ilaha illallah. Dengan itulah engkau akan masuk ke dalam zona Islam. Satu kalimat yang akan aku tampilkan di hadapan Allah untuk memberikan pembelaan syafaat kepadamu. Tapi kemudian di sisi yang lain ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibnu Abi Umayyah. dua tokoh pemuka kesyirikan. Keduanya berkata kepada Abu Talib, Abu Talib, kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu? Kamu mau benci terhadap agama Abdul Muttalib ayahmu? Gengsi dia untuk dikatakan telah benci kepada agama nenek moyang. Nabi Muhammad tidak patah semangat. Beliau sampaikan lagi dengan ungkapan yang sama. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah tidak mau tinggal diam. Lagi dipengaruhi Abu Talib. Terus tarikan positif negatif. Tapi akhirnya Abu Talib memilih gengsi untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Hawa nafsu telah menguasai dirinya. Terhembuskanlah nafasnya yang terakhir tanpa ada ikrar tauhid la ilaha illallah. Maka sebab yang kedua kenapa banyak terjadi kesyirikan, kenapa muncul berbagai bentuk penyimpangan baik dalam pemikiran, akidah, keyakinan atau perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal barangkali para pelakunya sudah tahu hukumnya? Karena ada hawa nafsu, ada gengsi. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga yang seringkali menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah tauhid, untuk mendapatkan hidayah sunnah, kesesuaian dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah enggan untuk mencari kebenaran. Dia pikir yang sudah dilakukannya ini sudah benar kok. Biarpun orang-orang bilang saya salah, ini benar kok. Guru saya bilang ini benar, kakeknya guru saya bilang ini benar, gurunya guru-guru saya benar bilang. Dia enggan untuk mempelajari kebenaran. Sehingga ia terkurung oleh kurungan kebodohan tadi yang kembali kepada muara pertama. Maka ini adalah tiga pokok muara penyebab kenapa masih banyak terjadi di tengah-tengah kita berbagai bentuk kesyirikan dan penyimpangan. Padahal Allah pernah berfirman, Pak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bumi Indonesia ini subur makmur. Siapa yang bilang bahwa negeri Indonesia ini miskin? Demi Allah, Pak, Indonesia itu negara yang kaya. Tapi tatkala sebagian masyarakatnya meninggalkan iman, meninggalkan takwa kepada Allah, bagaimana mungkin akan terbuka pintu langit dan bumi untuk dilimpahkan keberkahan untuk Indonesia? Sekedar perbandingan. Saya tidak sedang memuji-muji satu negara yang akan saya sebutkan, tapi realita berkata, Saudi Arabia tandus, Pak. Tidak mudah kita menanam tanaman di sana. Sementara Indonesia sampai sekarang ini ada beberapa jenis tanaman cuman kayu, celup tumbuh. Subur Indonesia ini. perikanannya kaya, perhutanannya kaya, tambangnya kaya, minyaknya juga cukup. Tapi kenapa? Kenapa hutang negara ini banyak? Kenapa kondisinya carut marut? Mungkin sebagaimana firman Allah tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan kemudian masing-masing berharap semua seluruh penduduk Indonesia yang kaum muslimin beriman bertakwa. Ciptakan iman dan takwa pada diri masing-masing. Satu-satu, semuanya berupaya untuk beriman, bertakwa, semuanya. Masing-masing berupaya, maka akan terbentuk komunitas kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak mungkin dipungkiri. Allah akan buka pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada tauhid dan menjaga kaum muslimin dari azab disebabkan kesyirikan dan penyimpangan yang mereka lakukan. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum pertanyaan dari jamaah, ada surprise dari panitia. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu ya? Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu, kira-kira dalam surat apa kita diajarkan tadi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Silakan. Ayatnya tahu Bu? Heeh. Iya, ayat 200, 201, 202. Silakan Ibu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada ya? Baik. Bapak-bapak, masa mau kalah sama ibu-ibu? Ada 8 komponen dunia yang apabila lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad, maka Allah mengancam kita dengan tunggulah. Itu terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Wah, ini yang acung duluan di belakang yang jawab di sana. Silakan Pak, dua-duanya dapat Pak. Monggo Pak. Silakan Pak. Iya. Wah ya, ada yang bisa menyebutkan 4 dari 8 komponen ini setengahnya? Silakan Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Yes. Silakan. Barakallahu fikum. Ibu. Tadi dalam kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar, kemudian menemukan bangkai seekor kambing yang sudah rusak, busuk telinganya. Kemudian ditawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli ini seharga 1 dirham? Kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang mau mendapatkan hadiah berupa kambing bangkai seperti ini? Ternyata tidak ada sahabat yang mau. Apa yang beliau sabdakan di akhir kejadian kisah itu? Silakan. Ayat itu di belakang, silakan. Ya. Iya. Demi Allah bahwa dunia ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing ini di hadapan kalian. Baik. Bapak-bapak, masih ada 2. Boleh enggak Pak kita itu bersemangat mencari dunia? Boleh. Bisnis boleh? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Al? 77-nya benar, tapi nama suratnya belum tepat. Al-Qasas 77. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Oh, bisa, bisa Pak, silakan Pak. Masya Allah, wa ahsin kama ahsan Allah ilaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu sudah finish? Panitia, ibu-ibu sudah selesai? Sudah, baik. Masih ada satu lagi buat bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu aja ya, baik. Bapak-bapak mau kan mengalah sama ibu-ibu? Baik, kok bapak-bapak ini baik. Asal? Asal apa Pak? Asal. Tadi kita mendengar ada virus yang namanya Al-Wahn. Apa yang dimaksud dengan virus Al-Wahn? Oh, silakan pilih panitia. Saya ikut sama panitia. Ya. Hubud dunia dan patut akan mati, dia akan mati. Iya, hubud dunia. Apa artinya hubud dunia, Ibu? Cinta dunia dan takut mati. Iya, silakan. Barakallahu fikum. Cukup ya? Atau mau door prize lagi? Minta sama panitia. Baik, silakan bila ada pertanyaan lagi kami persilakan. Kenapa Pak? Sudah mendekati maghrib. Silakan kita berhenti sampai jam berapa ini? Baik, 5 menit lagi. Barangkali nanti ada yang ingin persiapan untuk sholat dan seterusnya. Silakan Pak, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Azhar. Umar, Masya Allah. Al-Khalifah Tuzdani. Semoga sehat. Amin. Warahmatullahi fikum barakallah. Saya jika mendengar tausiah dari awal sampai akhir, lalu dalam pikiran saya terbayang ada dua virus. Iya. Sementara ini kan saya pernah berbicara sudah 2 miliar di dunia dan semasa sudah terbesar. Kalau dari dunia Nasrani dan dipisah, Kristen dan Katolik dipisah, ini sudah terbesar. Terbesar. Baik. Kenyataannya lalu kita semua paham satu jarak kita sekarang ini. Apakah pertama pertanyaan saya? Apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nyata yang pertama. Yang kedua, saya lihat keadaan yang seperti sekarang. Contohnya di Indonesia, saya sekarang pendidik sekarang, kebetulan seorang pendidik, Masya Allah. Guru sekarang, bukan ustaz, dan guru. Guru atau dosen? Guru sekarang, kelas sekolah. Ya, silakan. Jadi di dinas saya baru tadi keluar semacam pemikiran-pemikiran yang merenungi keadaan pendidikan di Indonesia. Ya. Saya lihat pendidikan di Indonesia ini kan supply personality atau memecah ke kejiwaan manusia di Indonesia. Khususnya di Indonesia itu apa? Indonesia Muslim. Ya. Itu mungkin lalu sehingga cara menghadapi ayat-ayat yang seria komprehensif tentang agama Islam dunia dan akhirat. Walaupun saya melihat, saya menangkap dari serapa usaha kita cari dunia itu harus cinta kepada Allah di dalamnya. Cinta dari profesor, tapi ada cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Iya, itu maksud saya. Sehingga harta yang diperoleh, ilmu yang diperoleh, itu semuanya untuk kepentingan Allah. itu yang bisa disekatkan langsung. Nah, sementara niatannya lahir ini kan pecah, sehingga orang itu bisa sepertinya berbagi dua. Wah, masih di kubur, kita di luar, dan haji. Itulah lalu menurut saya, umat Islam ini lalu menjadi makanan yang rebutannya baru ini. Akhirnya apa? Yang ilmunya tinggi bisa buat nuklir, itu juga takut mati. Jadi bukan kepentingan berjuang Allah, malah dikasih kepada baru ini. Sisi lain terlalu kanan. Ayat-ayat itu sedaya apa namanya? Akhirnya sedaya ini dikeluarkan. Sehingga seakan-akan dunia adalah benar-benar tanya hampir diartikan secara letter tidak digabung dengan pengertian dari ya. Itu yang sekarang saya ingin mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari semua yang Bapak sampaikan, yang menjadi jawabannya tadi dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam menerima semua bentuk anugerah dan karunia nikmat ini dipergunakan untuk mendapatkan, menggapai kebahagiaan hidup akhirat. Saya sehat, berpikir bagaimana agar kesehatan saya ini menjadi modal saya bahagia di akhirat. Maka kalau ibadah semaksimal mungkin. Saya punya harta banyak, maka bagaimana caranya agar harta yang Allah telah anugerahkan kepada saya ini bisa menjadi bekal saya untuk kebahagiaan hidup akhirat. Maka akhirat menjadi obsesi utama. Tapi bukan kemudian seorang mukmin itu lemah, dia tidak mau berpikir apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keselamatannya di dunia. Tidak. Makanya, boleh enggak seorang muslim bercita-cita menjadi dokter? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Tapi dokter yang taat kepada Allah, berada di jalan Allah, dan itu tentu saja membutuhkan bekal. Jadi bukan membentuk diri menjadi dokter dulu, kalau kemudian setelah jadi dokter baru membekali diri yang semestinya menjadi basic. Basicnya dulu, kalau kemudian dia berkesempatan untuk menjadi dokter, silakan. Menjadi ahli nuklir, bagus. Menjadi ahli ekonomi Islam, bagus. Menjadi teknokrat, luar biasa. Menjadi ahli teknologi sebagaimana yang berkembang di zaman kita, bagus. Apalagi kita kalau realistis, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh sederhana. Sekarang mohon maaf nih, ini contoh sederhana. Ingat-ingat 10 tahun yang lalu, apakah ketika seorang, misalnya seorang pemateri kajian, dia ngaji, kemudian di-shoot sana, di-shoot sini dengan lampu sana, lampu sini, 10 tahun yang lalu? Ada? Sekarang muncul. Apakah kita tutup mata enggak boleh? Enggak, silakan. Kenapa? Karena kebaikan ini akan menjadi tersebar melalui media. Ini artinya bahwa Islam itu tidak menutup kesempatan untuk kaum muslimin berkembang di dunia. Namun, sekali lagi, yang semestinya menjadi basically adalah kecintaan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak keluar jalur. Sehingga tidak keluar jalur. Dan terlepas dari pendidikan yang tadi Bapak sampaikan, saya juga kebetulan adalah staf pendidik Pak. Tapi bedanya saya alhamdulillah selama tidak kurang dari 17 tahun di pesantren. Sehingga saya berpendapat semakin banyak pesantren-pesantren di Indonesia, dan di pesantren tersebut santri-santrinya, generasi muda Islam, generasi muda Islam bangsa Indonesia, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang Al-Hadith, belajar tentang bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan agama ini, semakin banyak, semakin baik. Bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Saya sangat tidak setuju terhadap sebagian orang yang menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai bisnis oriented. Lembaga pendidikan bukan bisnis. Lembaga pendidikan adalah untuk membekali anak-anak muda bangsa, umat, agar mereka bisa mendapatkan bekal tumbuh kembang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kemarin saya sebetulnya mencari informasi di Bali ini, mungkinkah muncul sebuah pesantren bagi kaum muslimin sehingga tidak usah yang dari Bali ini harus ke Jawa atau ke tempat yang lain. Tapi kalau seandainya membangun sebuah masjid saja nampaknya tidak mudah dan seterusnya. Mudah-mudahan di suatu saat nanti insyaallah, kalaulah bukan dalam bentuk sebuah pesantren, mudah-mudahan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baik, yang bermutu, akan bisa bermunculan di Bali. Pak, sekitar tahun 90-an, saat saya akan mendaftarkan diri di sebuah pesantren, dulu image masyarakat pada umumnya, ngapain sekolah di pesantren? Kumuh, kotor, dekil, gak terurus, sakit kulit, tidak memiliki masa depan yang cerah. Dulu pesantren dianggap seperti itu. Sekarang sebuah kenikmatan bagi Indonesia, alhamdulillah. Pesantren-pesantren semakin berkembang dan justru menjadi pilihan-pilihan utama. Dan terus berkembang, alhamdulillah, saling melengkapi. Pendidikan umum memberikan bekal hal-hal yang bersifat umum untuk kebaikan generasi bangsa ini. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan yang lainnya memberikan pembekalan rohani, memberikan pembekalan jiwa, agar mereka juga menjadi generasi yang tangguh iman dan takwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah bahwa Islam menjadikan kita seorang hamba yang mestinya bisa menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Akhirat kedepankan, jadikan obsesi utama, dan jadikan keperluan-keperluan dunia ini tidak terabaikan sesuai dengan kebutuhan dan realita yang kita hadapi. Barangkali demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup insyaallah, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan segala kebenaran hanya datang dari Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi alhidayah wa tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.